siaplah untuk menang, memberikan pengabdian bagi bangsa. Bersiaplah untuk berjuang, untuk menggapai semua hasil yang dicita. Bersiaplah untuk berjuang, untuk menggapai semua hasil yang dipuja. Semua bersiaplah untuk menang, memberikan pengabdian bagi bangsa. Bersiaplah untuk berjuang, menggapai semua hasil yang dicita. Lihatlah, we're someone.